إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembacaan risalah قواعد سلفية ونصائح توجيهية للخروج من فتن الحزبية. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dan menjelaskan kaidah yang keempat tentang berbedanya keadaan para ulama yang sebahagian memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Maka yang wajib adalah membeli hak setiap dari yang memiliki hak itu haknya. Seorang yang menyebutkan diri dengan sesuatu, maka biasanya dia lebih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjalan di atas kebenaran dan menyikapi sesuatu dengan kebenaran, bukan karena fanatik dan bukan karena menganggap ucapan seorang alim itu wahyu, namun mereka menjelaskan berdasarkan apa yang mereka miliki dari ilmu dan pengalaman, sehingga tatkala mereka menghukumi sesuatu menunjukkan bahwa mereka menghukumi dengan penilaian secara ilmiah dan khibrah pengalaman yang mereka ketahui ketika mempelajari kondisi-kondisi dari kelompok-kelompok yang ada. Kita masuki kaidah yang berikutnya. Beliau berkata hafizahullah ta'ala al-qa'idatul khamisah, kaidah yang kelima, al-ulfatu wal-mahabbatu lis-salafiyyin walil-masyayikh as-salafiyyin alamatun muhimmah tumayyizu as-syakhsa sidqan wa kadhiban fi mada tamassukihi bil-manhaj as-salafi. Keakraban dan rasa cinta yang terjalin di antara salafiyin dan di antara para ulama dan masyayikh as-salafiyin ini merupakan tanda yang penting untuk membedakan seseorang apakah dia jujur dengan pengakuannya atau dia dusta dalam hal komitmennya dalam berpegang kepada al-manhaj as-salafi. Yang dimaksud oleh beliau dalam kaidah yang kelima ini bahwa terkadang seseorang dia berjalan di atas bid'ah namun dia mampu menyembunyikan bid'ahnya tersebut di hadapan kita. Dia sembunyikan dan kita tidak mengetahuinya. Yang nampak bagi kita di hadapan orang tersebut bahwa dia berjalan di atas sunnah. Ketika dia berbicara seperti ahlus sunnah berbicara. Ketika dia berdalil, maka dia berdalil seperti ahlus sunnah. Akan tetapi, bagaimana cara kita menilai seseorang? Bukan hanya sekedar menilainya dari apa yang dia sampaikan dan apa yang dia ucapkan di hadapan kita. Karena hal-hal yang seperti itu bisa saja dilakukan oleh para ahlul bid'ah, menyembunyikan sesuatu yang ada pada dirinya dari penyimpangan-penyimpangan. Karena kalau dia menampakkan, dia mengetahui bahwa dia akan dibantah dan dia akan diketahui hakikatnya. Akan tetapi ada satu hal yang tidak tersamarkan dalam menilai seseorang, yaitu dalam hal al-ulfatu wal mahabbah, dalam hal keakraban, pertemanan dan kecondongan cintanya kepada siapa. Seorang yang diketahui dia setiap hari senang mendatangi majelis-majelis ahlus sunnah, dia senang bermajelis dengan ulama ussunnah, dan ketika menyebut ulama, menyebut mereka dengan kebaikan dan cinta kepada mereka, maka ini merupakan tanda yang menunjukkan bahwa dia berjalan di atas sunnah. Sebaliknya, kalau seseorang biasa kesehariannya atau keakrabannya berjalan dengan seorang hizbi misalnya, atau seorang ahlul bid'ah, dan bercengkrama bersama, dekat hubungannya, maka dia tidak akan jauh dari orang yang diakrabinya tersebut dalam hal pemikiran, dalam hal manhaj, dalam hal keyakinan. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia itu selalu berjalan bersama dengan yang semisal dengannya. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh manusia itu berkelompok-kelompok. Apabila ruh itu saling mengenal, maka akan terjadi keakraban, akan menyatu. Dan sebaliknya, apabila saling mengingkari, tidak sejalan, maka akan terjadi perselisihan dan perceraian. Akan selalu demikian. Ruh yang baik akan berjalan bersama dengan yang baik, yang buruk akan berjalan bersama dengan yang buruk. Ketika berjalan yang baik dengan yang buruk, itu tidak akan bisa bertahan. Lama-kelamaan akan berpisah, bercerai. Tidak akan bisa. Maka oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, timbanglah diri kita dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita akrab, dengan siapa kecondongan kita kepada seseorang. Kalau kita punya rasa cinta kepada ulama ussunnah, cinta kepada mereka yang membela sunnah, yang membantah bid'ah, ada perasaan untuk memuliakan mereka, mengagungkan mereka, senang ketika mendengarkan ceramahnya, mendengarkan nasihatnya, bahkan punya harapan untuk bisa bertemu dengannya. Dan dia berjalan bersama dengan orang-orang yang berada di atas sunnah, maka harapkan kebaikan darinya. Kalaupun mungkin dia terjatuh ke dalam kesalahan atau kemaksiatan, namun karena kedekatannya dengan orang-orang yang saleh, maka diharapkan kebaikannya. Semoga dia bertobat dan memperbaiki diri. Namun apabila seorang punya rasa kagum dengan selain ulama ussunnah, senang dengan tokoh-tokoh fitnah, senang mendengarkan ceramah-ceramah dari ahlul fitnah Salman al-Auda, senang mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Halabi atau Abdurrahman Abdul Khaliq dan yang semisalnya dari da'i-da'i fitnah, ya, membelanya, bahkan merasa tidak senang kalau menyebutkan ulama ussunnah, terkhusus ulama yang seringkali tampil untuk membela sunnah dan membantah penyimpangan ahlul bid'ah. Dia tidak senang kalau disebut Syekh Rabi', wah Syekh Rabi' itu raddad katanya, itu tukang bantah, kerjanya hanya membantah. Subhanallah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau saya diam, kamu juga diam, semua orang diam, tidak membicarakan ahlul batil dan tidak membantah ahlul batil, kapan manusia mengetahui yang sahih dari yang tidak sahih, ya. Sebelum saya mengenal Syekh Rabi' dan mengetahui pembelaannya terhadap sunnah, saya pernah bertanya kepada seorang hizbi. Waktu itu ada buku terjemahan, diterjemahkan oleh salah satu pustaka, tertulis penulisnya Dr. Rabi' Nahad al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Saya bertanya, siapa ini penulis ini? Kata orang ini, raddad, orang ini kerjanya membantah, suka membantah, ucapannya sudah jelek terhadap ulama yang membantah ahlul bid'ah, atau yang mengatakan nah itu Syekh Rabi' sudah berubah menyelisihi manhajnya para ulama ul-kibar. Padahal Syekh Rabi' dari dulu memang beliau membantah ahlul bid'ah, baik di masa hidupnya Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin rahimahumullah, atau setelah meninggalnya, tidak ada perubahan. Di masa hidupnya mereka, beliau sudah membantah Adnan Ur'ur, beliau sudah membantah yang sekarang ini dipuji-puji oleh Ali Hasan Al-Halabi, beliau sudah membantah Al-Maghrawi, beliau sudah membantah Abdurrahman Abdul Khali dan yang lainnya dari da'i-da'i fitnah, dalam keadaan para ulama memuji Syekh Rabi'. Ketika ada yang menyebutkan dengan kejelekan, maka ini tanda keburukan manhajnya. Maka keakraban ini penting, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dengan siapa dia berjalan, dengan siapa dia akrab, kecondongan hatinya itu kepada siapa, seringnya bertemu dengan siapa, akan nampak berjalan di atas manhaj apa dia. Dalam riwayat At-Tirmidzi kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu berjalan di atas keyakinan teman akrabnya, maka hendaknya salah seorang kalian melihat dengan siapa dia akrab. Ini pelajaran dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Man jalas janas. Siapa yang bermajlis dengan seorang, maka akan menjadi satu jenis. Ada ungkapan yang biasa disebutkan oleh para ulama. Mereka mengatakan at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. At-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Burung itu akan hinggap bersama dengan yang sesamanya. Burung akan hinggap, akan berkumpul bersama dengan yang sesamanya. Burung merpati, dia akan berjalan bersama dengan merpati. Tidak akan cocok dia berjalan bersama dengan burung rajawali. Tidak akan bisa dia berjalan bersama dengan burung hantu dan yang lainnya. Bebek berjalan bersama dengan bebek. Kalau ada yang lain jenisnya bisa akrab bareng, pasti ada kesamaannya. Pasti ada kesamaannya. Ada seorang pernah melihat ada dua, kalau gak salah dua ekor burung, tapi berbeda jenis. Yang ini dari jenis yang lain, berbeda dengan jenis yang lain. Kok bisa bareng? Akrab. Maka dia heran, ini kok menyelisih kaedah yang umum. Biasanya burung itu berkumpul bersama dengan yang sejenisnya. Ya. Kok ini berbeda? Diperhatikan. Nanti lama ketahuan, oh ada kesamaannya. Sama-sama pincang. Sama-sama pincang, ya, berarti ada kesamaan. Nah, begitu ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Manusia itu seperti burung. Ya. Ini bukan ilmu burung ya. Tapi demikianlah yang diajarkan oleh para ulama. Manusia itu akan berjalan bersama dengan yang semisalnya. Dia tidak akan bisa akrab atau merasa tenteram bersama dengan yang berbeda kondisinya, keadaannya, ruhnya, berbeda manhajnya. Kalaupun dia misalnya hadir, itu dipaksakan biasanya. Ya. Kadang-kadang ada sebagian itu ngaku-ngaku, saya juga biasa hadir di majelis Syekh Rabi'. Saya juga biasa datang ke rumah Syekh Rabi', hadir majelisnya. Ya sekedar menyetor wajah bahwa saya juga pernah. Tapi untuk rutin, serius mengambil ilmu, tidak. Sekedar datang kemudian, ya, sekedar dianggap bahwa dia pernah di majelis Syekh Rabi', misalnya. Nah, karena kadang-kadang ada orang yang bertemu dengan kita, itu dia menyembunyikan hakikat jati dirinya. Ketika bertemu, mengetahui misalnya kita cinta kepada ulama ussunnah, ya, maka dia akan menyebut dari ulama ussunnah, oh iya, Syekh Rabi', oh iya, ana juga pernah hadir di majelisnya. Majelis Syekh Rabi' sekali. Nah, tapi seringnya bersama dengan hizbiyun. Kecintaannya, kecondongannya bersama dengan hizbiyun. Nah, kama qala ba'du salaf, sebagian para ulama salaf mengatakan, man akhfa 'alaina bid'atahu lam takhfa 'anna ulfatuhu. Barang siapa yang menyembunyikan bid'ahnya dari kami, tidak akan tersamarkan dari kami keakrabannya. Akrab dengan siapa dia? Itu tidak akan tersamarkan. Al-ulfa, keakraban itu, antajidahu yafrahu bil kalam. Engkau mendapatkan dia, menemui dia, dia senang berbicara tentang sesuatu yang disenanginya itu. yamilu ilaihi mahabbatan minhu lihadha syai' wa lihaula'in nas, dia condong hatinya kepadanya mencintai sesuatu itu dan mencintai orang-orang tersebut. Senang kalau diajak berbicara tentang apa yang dicintainya. Hadhihi ulfah, inilah yang disebut dengan ulfah, keakraban itu. Biasa berjalan bersamanya, akrab dengannya. Kalau disebut namanya, dia mengagumkan dan memuliakan. Oleh karena itu, Abu Dawud As-Sajastani rahimahullah pernah bertanya kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kata Abu Dawud, ara rajulan min ahli sunnah ma'a rajulin min ahli bid'ah atruku kalamahu. Aku melihat ada seorang dari ahlu sunnah berkumpul bersama seorang dari ahlu bid'ah. Apakah aku meninggalkan untuk berbicara dengannya? Yani saya memboikotnya, sudah saya tidak ingin berbicara dengannya. Padahal dia dari ahlu sunnah, tapi dia biasa kumpul dengan ahlu bid'ah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, la, jangan, jangan kamu langsung meninggalkan. Awa tu'limuhu anna ar-rajul alladhi ra'aitahu ma'ahu sahibu bid'ah. Mestinya kamu beritahu dulu bahwa yang kamu berjalan bersamanya itu ahlul bid'ah. Hati-hati, dia pemikirannya demikian, demikian, demikian. Ya, sesat dalam hal aqidah, sesat dalam hal manhaj, sesat. Hati-hati kamu, jangan kamu berjalan bersamanya. Kamu beritahu dulu. Fa in taraka kalamahu fakallimhu wa illa fa alhiqhu bihi. Kalau setelah itu dia meninggalkan orang itu karena dia sudah mengetahui kesesatannya, maka tidak mengapa kamu ngobrol dengannya. Berarti dia mungkin kemarin ketika berjalan bersama dengan ahlul bidah karena dia tidak mengetahui. Namun setelah engkau sampaikan nasihat kepadanya, namun dia tidak mengindahkan, fa'alhiqhu bihi, maka kamu samakan dia sama dengan ahlul bidah itu. Sama. Ini kaidah yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Karena tidak akan bisa berjalan ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, tidak akan bisa akrab. Sekali, dua kali, tiga kali, kalau sudah ketahuan mesti berpisah. Kalau masih berkumpul itu berarti sama kondisinya, sama pemikirannya, sama. Tajidu ghaliban anna sahibal ulfah yakunu ala sidqin wa yakunu ala muwafaqatin lidzahiri wal batin. Ya. Karena biasanya engkau akan mendapati seorang yang memiliki keakraban dengan yang lain itu dibangun di atas kejujuran. Akrab dengan siapa dia? Hal itu enggak bisa disembunyikan. Itu tidak bisa disembunyikan. Dan selalu akan bersama. Zahirnya, batinnya akan sama. Dari sini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, dengan kaidah ini kita akan bisa menilai seseorang. Kadang kita bingung, lah si da'i atau si ustad fulan, kok kenapa ya dia dibilang sururi? Apa ya kesesatannya? Kadang-kadang tidak semua para da'i itu bisa diketahui. Apa ucapannya, apa perkataannya, dari tulisannya atau dari ceramahnya, sulit untuk mengumpulkan seluruh kaset-kasetnya, ceramahnya misalnya, untuk diteliti di samping kesibukan-kesibukan yang ada. Sulit. Nah, sehingga terkadang kita tidak mengetahui apa penyimpangan fulan, kita enggak tahu. Nah, lalu dengan cara apa kita menilai? Nah, dengan cara ini, ulfah, keakraban dia dengan siapa. Ya. Kadang-kadang seorang ketika berbicara masalah tauhid secara umum, itu kelihatan kok sama, sama seperti yang dibahas oleh ahlus sunnah. Nah, apalagi seorang yang baru mengenal manhaj salaf tidak bisa membedakan, betul-betul tidak bisa membedakan. Nah, maka dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama ini, maka seorang waspada dan bisa menilai seseorang meskipun dia tidak mengetahui penyimpangannya secara detail. Ini pelajaran dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan demikianlah para ulama ussalaf. Ya. Terkadang dengan satu jenis penyimpangan saja, satu saja penyimpangan, sudah cukup mengeluarkan seorang dari sunnah. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau masih hidup di zaman tabi'in, ketika muncul fitnah, fitnatul qadariyah, kelompok yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, menganggap bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi hingga terjadinya sesuatu itu. Pemikiran ini menyebar di Basrah. Mereka meyakini tidak ada takdir. Ini yang berkeyakinan ini, mereka-mereka yang dikenal sebagai para penuntut ilmu. Maka Yahya bin Ya'mur dan Abdurrahman al-Himyari, keduanya dari kalangan tabi'in, mereka bertekad, kami akan menyampaikan hal ini kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kami temui di Makkah. Maka mereka berangkat, tujuannya selain untuk haji juga untuk menemui sahabat. Maka bertemulah mereka dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan mereka menceritakan tentang pemikiran yang menyebar di Basrah kepada Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Tidak ada hubungan. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya salah seorang mereka menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima infak itu. Sampai mereka beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu penyimpangan dikeluarkan dari sunnah. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ini pelajaran penting dari ulama ussalaf. Pada saat kita tersamarkan penyimpangan seseorang, maka tidak akan tersamarkan keakraban mereka. Amma insanun yadda'i salafiyyah thumma najiduhu ma yadhkuru al-masyayikh as-salafiyyin wa la yadhkuru as-syabab as-salafiyyin wa najiduhu qad yalmizu al-masyayikh as-salafiyyin wa qad la yuhibbu an tadhkura asma'ahum. Adapun seseorang mengaku salafi, namun kita mendapati dia tidak menyebut para ulama salafi, para masyayikh salafin. Kalaupun disebut, sebutannya kurang enak. Sebutannya kurang enak, tidak memuji, tapi menjatuhkan kedudukan para ulama. Ya, seperti mereka yang mengatakan bahwa Syekh Rabi' sudah berubah manhajnya setelah meninggalnya para ulama. Syekh Rabi' itu yang mengembangkan jamaat tahdzir. Syekh Rabi' itu yang mengajak kepada pemahaman Al-Haddadiyah. Sebahagian para pemuda itu fanatik kepada Syekh Rabi', menganggap ucapannya wahyu. Syekh Rabi' itu bukan jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Ini ucapan-ucapan ahlul batil. Mengikuti nasihat Syekh Rabi' dianggap khurujun anil haqqi. Itu keluar dari kebenaran. Bukan rujuk ilal haqq. kembali kepada kebenaran, bukan khurujun anil haq, keluar dari kebenaran. Kata sebagian mereka, seorang mengikuti nasihat Syekh Rabi dikatakan keluar dari kebenaran. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini, ma'asyarul khairahimakumullah, meskipun dia seolah-olah menampakkan salafiyah, tapi ketika dia mulai ya, merendahkan kedudukan para ulama, ini tanda-tanda penyimpangan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, التقليل من شأن العلماء الراسخين في العلم المعروفين بالإيمان والعلم الراسخ جناية على جناية ليس على هؤلاء العلماء بأشخاصهم بل على ما يحملونه من شريعة الله تعالى. Merendahkan kedudukan para ulama yang kokoh dalam ilmunya, yang dikenal keimanannya, ilmu yang kokoh yang mereka miliki, merendahkan kedudukan mereka merupakan bentuk kejahatan. Bukan kejahatan kepada ulama ini saja secara khusus, akan tetapi kejahatan terhadap apa yang mereka bawa berupa ilmu dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu menjelekkan seseorang yang bukan dari kalangan ulama, itu ringan hubungan kamu dengannya pribadi. Tapi kalau yang direndahkan itu ulama, yang dilecehkan itu adalah ulama, maka bukan ulamanya itu yang direndahkan semata, tapi apa yang mereka bawa dari ilmu. Nah, karena ketika direndahkan dan dilecehkan, orang mendengarkannya, akhirnya orang zuhud untuk mengambil ilmunya. Oh, itu si fulan itu, syekh itu, jangan, itu keras itu orang, sukanya mentahdir, jangan, kamu jangan bermajelis di majelis orang itu ya. Sukanya menggibah. Nah, itu, ini kan kalimat-kalimat yang sering ya. Itu syekh itu bukan jaminan masuk surga. Ini tujuannya apa? Tanfir. Tanfirun nas anil ilm wa anil haqqi, menjauhkan manusia dari ilmu dan dari hak. Makanya kata beliau, merendahkan kedudukan para ulama bukan merendahkan kedudukan ulama itu semata, tapi merendahkan apa yang mereka bawa dari ilmu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Sufyan al-Thawri rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita asy-syabba yatakallamu 'inda al-masyayikh wa in kana qad balagha min al-'ilmi mablaghan fay'as min khairihi fa innahu qalilul haya'." Apabila engkau melihat ada anak muda yang berbicara tentang masyayikh, ngomong banyak tentang masyayikh, meskipun dia telah sampai kepada ilmu, meskipun dia memiliki ilmu yang banyak, itu maksudnya. Kadang-kadang kan seorang berbangga kalau dia sudah belajar LC keluaran Jami' Islamiyah, masya Allah, bangga dia dengan itu. Apalagi kalau sudah MA, semakin besar kepalanya. Apalagi kalau sudah doktor, sudah itu dia merasa sudah sejajar dengan ulama. Syekh Rabi kan doktor, saya juga doktor. Nah, apalagi kalau ulama yang belum sampai pada tingkatan doktor atau yang tidak punya titel sama sekali, direndahkan sama dia, saya doktor. Ya, seperti itu keadaannya. Syekh Muqbil itu enggak sampai doktor. Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, hanya sampai magister. Nah, walhamdulillah, seseorang dinilai bukan dengan gelar, seseorang dinilai berjalan di atas kebenaran bukan karena gelar yang tinggi yang dia miliki. Kalau dinilai dari sisi gelar, antum undang itu Dr. Hidayat Nur Wahid, doktor itu. Hah? Kalau seorang dinilai dari sisi gelarnya, undang itu Dr. Said Aqil Siraj, Syi'i Rafidhi Mu'tazili, undang itu. Nah, kalau memang dinilai dari gelar. Nah, ada seorang doktor kampungan, ya, waktu daurah beberapa tahun yang lalu ingin bertemu dengan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, doktor juga. Nah, dia ini doktor sudah, keluaran Jami'ah. Dia merasa dirinya sudah wah gitu. Masuk ke rumah tempat menginapnya Syekh Abdul Bukhari. Assalamualaikum ya Syekh. Kaif haluk Syekh, nasitani? Kamu sudah lupa saya wahai Syekh. Kata Syekh Abdul Bukhari, kapan saya mengingat kamu sampai saya melupakan kamu? Maksudnya ingat saja enggak tahu, ketemu saja enggak, gimana saya melupakan kamu? Sok merasa dikenal. Ya Syekh, kamu sudah lupa ana. Kamu sudah lupa sama saya. La haula wala quwata illa billah. Nah. Ya alhamdulillah saya juga tidak mengenal ketika itu. Ya. Sampai saya sempat bertanya kepada orang-orang di sekitar, siapa fulan? Siapa fulan? Dengan cemberut dia sebutkan namanya. Saya, karena saya tidak kenal. Baru tahu ketika itu, ternyata dokter. Nah, mempermasalahkan Syekh Khalid Zafiri yang biasa datang di daurah hafizahullah. Nah, sambil protes, ini kenapa diiklankan dokter? Ini kok ditulis dokter ini, Dokter Khalid, padahal dia bukan dokter. Itu Syekh Khalid ada di majelis itu. Ya Allah, memalukan sekali ini orang. Ya. Syekh Khalid ada di situ. Memang betul beliau belum dokter. Ketika itu ikhwan mungkin keliru ketika menyebarkan pamfletnya. Dokter Khalid Al-Ghafiri. Kayak disebarkan ini dokter, padahal dia bukan dokter. Ini bisa saya laporkan ke jami'ah. Masya Allah. Nah, kata Syekh Khalid, hatta saya pun sudah dokter, saya tidak pengen ada gelar-gelar yang seperti itu. Kita sudah dokter. Nah, jadi ma'asyarakat rahimahumullah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, itu sempat ditulis gelarnya dalam salah satu bukunya. Beliau minta dihapus, hapus ini. Nah, beliau, para ulama, para masyayikh, mereka tidak mulia dengan gelar-gelar itu, tidak, tapi dengan ilmu sunnah yang mereka miliki. Nah, kata Sufyan Ats-Tsauri, apabila engkau melihat ada seorang pemuda berbicara tentang para masyayikh, meskipun dia telah sampai kepada ilmu yang banyak, fayas min khairihi, maka putus asa kamu dari kebaikannya. Fa innahu qalilul haya, karena orang ini sedikit rasa malunya. Kalau bahasa kita, tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Nah, kata Imam Muslim Ibn al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah, la yuqassaru birrajulil ali al-qadar an darajatihi, ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته ويعطي كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. Tidak boleh direndahkan kedudukan seorang yang tinggi derajatnya, dan tidak boleh diangkat kedudukan seorang yang rendah kedudukannya dalam ilmu lalu diangkat setinggi-tingginya. Hendaknya setiap orang diberikan haknya dan didudukan pada kedudukannya. Ini pelajaran penting, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Ahlul fitnah kalau mereka memberi pujian itu tergantung bersama mereka atau tidak. Jadi tergantung hawa nafsunya. Kalau misalnya dilihat bahwa syekhnya ini mendukung atau ustadznya ini mendukung, oh itu dipuji setinggi langit. Ustadzuna, waliduna, oh semacam-macam pujian itu. Oh ini syekh sunnah ini, seterusnya. Dipuji-puji ketika merasa bahwa syekh ini mendukungnya. Nah. Tapi ketika syekh ini ternyata berlawanan dengannya, bahkan mungkin mentahzirnya, memperingatkan dari penyimpangannya, nah, mulai sudah kelihatan ya. Mulai para syekh itu ditinggalkan, cari syekh-syekh yang baru. Kalau perlu yang bukan ulama dikarbit jadi ulama, yang bukan ulama, yang tidak dikenal sebagai ulama dikarbit jadi ulama. Nah, kalau dahulu yang dipuji Syekh Rabi' misalnya, masya Allah Syekhuna Rabi', masya Allah Syekh Ubaid, masya Allah Syekh Muhammad bin Hadi. Ketika para ulama ini menerangkan tentang penyimpangan, sudah mulai menjauh. Wah, Syekh Rabi' kan perkataannya bukan wahyu. Syekh Rabi' bukan jaminan untuk masuk ke dalam surga. Ya. Apakah ada yang bisa menjamin kalau bersama Syekh Rabi' berarti Syekh Rabi' akan masukkan kita ke dalam surga? Mulai sudah. Nah. Yang tidak dikenal sebagai ulama, hadirilah daurah ulama. Itu. Diangkat-angkat yang sebelumnya tidak dikenal kiprahnya dalam da'watus salafiyah. Maka ini yang dipuji-puji ketika sejalan dengan hawa nafsunya. Seorang yang sebelumnya tidak dikenal sama sekali, maksudnya tidak dikenal, tidak diketahui kiprahnya di dalam da'wah salafiyah, tidak diketahui sikap pembelaannya terhadap al-manhajus salafi oleh para ulama. Karena yang berhak menilai ulama itu ulama, kan begitu, bukan orang-orang yang bukan tergolong dari kalangan ulama. Nah, wah ini sudah mulai diangkat-angkat ya. Apalagi kalau sedang menjatuhkan yang lainnya, yang memang sedang diincar, yang dijadikan sasaran tembaknya. Wah sudah, jika memungkinkan untuk diangkat setinggi langit. Wallahul musta'an. Dan itu bukan sikap ahlus sunnah ya. Perhatikan perkataan Imam Muslim, tidak boleh direndahkan kedudukan seorang yang mulia kedudukannya, dan tidak boleh diangkat kedudukan seorang yang di bawah levelnya, di kedudukan belum sampai kepada tingkatan itu. Tidak dikenal sebagai seorang ulama al-jarh wa ta'dil lalu diangkat seperti imamul jarh wa ta'dil, tidak diperbolehkan. Hendaknya setiap orang diberikan kedudukannya sesuai dengan keadaannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wala yadhkuru syabab as-salafin, dia tidak menyebut para pemuda salafiyin. Wa najiduhu qad yalmizul masyayikh as-salafin, bahkan yang kita dapati kadang-kadang dia yalmiz lamz. Lamz itu apa ya? Bahasa sindiran tapi menyindir ya, apa merendahkan tapi dengan menggunakan bahasa sindiran gitu. Begitu sikapnya terhadap para ulama salafiyin. Wa qad la yuhibbu an tadhkur asma'ahum, kadang-kadang dia tidak senang kalau engkau menyebutkan nama-nama mereka. Engkau menyebutkan nama-nama mereka, enggak senang dia. Ya, kalau sudah mendengarkan Syekh Rabi', ha Syekh Rabi', wah. Ketakutan. Kamu belajar di mana? Ana belajar di Syekh Mukbil. Syekh Mukbil? Kaget dia. Ada orang-orang seperti ini. Dan biasa kita mendapatinya. tidak senang ketika disebutkan nama ulama sunnah. Tapi kalau yang disebut Abu Bakar Ba'asyir, wah senangnya luar biasa. Mujahid, Mujahid ini, Imam Samudra, Mujahid, Usama bin Laden, Mujahid, senang. Nah ini berarti burungnya Usama bin Laden, hah? Sejenis. Fahadhihi alamatun ala anna hadzal rajul rajulu su, maka ini tanda yang menunjukkan orang ini buruk. Wa indahu dakhan wa indahu amrun ghairu mahmud, menunjukkan bahwa ada sesuatu pada dirinya dan ada hal-hal yang tidak terpuji yang ada pada dirinya. Maka dengan kaidah yang kelima ini penting bagi kita untuk menilai seseorang. Saya kira sampai di sini ya ikhwan, dan saya cukupkan insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepada kita untuk melanjutkan di kesempatan yang lain. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.